sepoi hembus perlahan. Membelaku lembut di peraduan, terbuai daku mimpi yang indah. Seolah ku terlena dalam pelukan, terjaga daku di tengah malam. Tiada ku jumpa, betapa